Pa'palakuanna, suho, hondongam, kahua. Iyan na kuy duka Saulus indo di Patay Stepanos. Watwetan to'o, ananapahan duida di pandah ang kasale lako tumatapa di Yerusalem. Napulala lekba inggan na tumatapa suliwan na suho na puang Yesus, tisembuk dal lebate sambay lemben na Yudea an na Samaria. Indo bakke na Stepanos, naala sa naganaka tumiman na lamum an na sikawli na hui. Eta to'o, melo Saulus lumpimpak deng kapimangan nenggan na tumatapa na suho nulelay banua an na hui subusu sibay ne te emuane tumatapa an na pupetahong kunni. Indo tulek ba tisembuk, umpe sambay mu botto-bottoam umpa pakaheba ang kaheba katilalasam. Anen do ya Filipus, lulaku ya mesa kota di Samaria, umpa pesangan topua dilanti lami pasalama, lako hupatau di kota ya to'o. Tapana hinye tula na Filipus indo tabuda, an namuita makhuba hupatanda na pogau, ya natahima sola sakalebu penawanna. Akabuda setan mesubu na pasindung kumis sa ilamay kalena buda tau, an na buda to'y tomate kalena sola to kempo na pabono. Nasuhung kendek katilalasang kasale ilang kota ya to'o. Mengkalo dia mai, dem mesa tau ilanin to kota isanga Simon sima isan nisam, umpa pilaasan to Samaria, an nasius sangasang kalena matomato taon den untondon ni. Ingkan na hupatau basi si kasale, nakanangan nasam an nanawai. Yan pendekosan na puang ala ta'ala, hindo si disangai kuasa kasale. Mentuhu asan tau lako, aka mesen na papilla indo pa isan nisan. Sapo tapana sule Filipus umpa pesangan kaheba katilalasan dio na kapahentaan na puang ala ta'ala na Yesus Kristus, ya buda taong katapai, anong behu kalena ditedo susi muane te embayne. Tapa matapa duka Simon, lambi umbeho kalena ditedo. Puhay, solayum Filipus, anna sipilla muita mahupa-hupa tanda, anna tanda memengemengen na padadi. Tapa na napelele suho na puang Yesus di Yerusalem nawa, untahi mambatakadan na puang alatale sin na lembena Samaria, yaw suasihan Petrus la Yohanes lekbat lako. Sule na lako indoto dua, tapong pasambayangan mi indoto Samaria, aka maniangga ditedo solasangan na puang Yesus, sapo tak piden nung tahima penawa maseho, mui podola mesa. Ya napak sambayangan minawa, O puang ngala ta'ala, ben ni may tau penawa maseho mu. Napakumbain pala nindo to dua, ya napen tamayin pulek penawa maseho indo to eta. Tapana ni sa Simon nawa, mala sule penawa maseho kemi pakumbain pala na suho, ya umbaban doi na lako suho, ananaway. Benek ko duka indo ka kuasa amok kuali, na mala na pentamai pe nama maseho tau, kedeni ni kupa kumbay palakku. Sapo na timba Petrus nawa. Lasagah itu tindoi mu sola kalemu. Aku sangahi iko, mala dia lidoi ka kuasa anda puang ala ta'ala. Tai ko den tawa mu lampeng kahanganki, akatak ko malolo penawa di olona puang ala ta'ala. Tadi tihokongan ko gaukmu, anamak sambajang kolangan dewata, anna mala na ampuni indo patuju kadaki lampena pammu, aka kuita kadake tambuk ko anna napungo ko ka kadakeam. Na timba Simon nawa. Lampak sama jangan nak langan dewata, anna mala umum ba akan do tulakmu, tak lada dilaku kaleku. Tapa na puau sak bidio na puang Yesus anna umpalambik batta kada dewata, mak pasulen indo to dua laku Yerusalem, anna ilan indo pangolala langan na, buda piton dak naulai la lembana Samaria, untulak kaheba katilalasal lako pak tondak. Pisanan na sule mesa malaikat na dewata, mak kadalako Filipus nawa. Kek dekko, analek bako hutuk lalan di umay Yerusalem, lulako Gaza. Indo lalannya to'o, tau si buda tau mulai. Ia mengkalasihan duka Filipus. Indo eta to'o, dem mesa to Ethiopia, to talamalang kebaine, akan napasalaan tau senga, butuh ya bo Yerusalem soho la menomba. Indo to Ethiopia, mesa duka to kasalle lamban wanna kanda ke to majaboy ne dio kajaan Ethiopia, si ungkapala inggan na to mandai doi na sola kulle na to mahaja. Mola lala mak pasue lako Ethiopia, ma oko-oko ya bo bendina na pasintu numbata suha na Nabi Yesaya. Ya mak kadam pinaba maseho lako Filipus nawa, lako ko kahuku dio bendi. Napasihasihan Filipus lako, ia nahingin nindo tau mahasan numbata suhakna Nabi Yesaya. Tapan aku tanai Filipus nawa, misan daga kalembasan na itin tumbata. Na timba indo tau nawa, umba ko ngilaku isang kita edin tau tulasan na kalembasan na. Anaman yung tambay Filipus lang yang bendit na, mokok diampe na. Isin nindo suhak bata katalipata na bata, nawa, siapa mesa domba di bawah laku petunuam, anna susiliwa nak domba mengkama di olona taung guntin ni ibulunna. Susoya duka tak den podolatiku mi pudukna. Dipaka mase-mase anna dipaulai taya lalam. Tak den taulan tulai hidiona pesunna, akadialai sunga anna ilamai indelino. Ya mekutana laku Filipus indo tau nawa, malah hakaun tulasan nak, mendai sanga na huain de tulak na Nabi, kalena hakan nawan domba, tau sengak daka. Ya etam pulek naunyi Filipus mak tulak lako, na tahangkangan dia na puang Yesus di pasih hapan domba, meng kalau dia indi sin na suhak na Nabi Yesaya na batang nyena, sule lako na tulasan dia na kaheba katilalasan ni lampuang Yesus. Na patahulim melau sampir lambi uai. Ya noan indo tau lako Filipus, petua siya ito o, demin di duwai. Naoy nawangku, malan tiante doa. Na timbak Filipus nawa, maka to sakali butongan mi penawammu matappa, yala malang ko di tedo. Na timbak nawa, ku katapain kuwa, Yesus Kristus anak na puang ngala ta'ala. An namanya sesuai ndo tumpalan ni bentina na patoho, an naturun nilai bak doko wai duwai, ya na tedo um Filipus. Kende dia mai wai, ia sudah siham penapa masyho na dewata muala Filipus na babalaw. Ia tahu naita indoto na tedo. Ia patah umpak lawan na, napon naik kakasiam. Ia pisanan na hanya diisam, lembak dio asdot Filipus. Tahu umpak pesangan kaheba katilalasa lakuingan na kota ilalembaya to'o, lambik tihutuk lako kaisareak.